Litah depan orang semayang, dosa tak? Ada kalanya haram, ada kalanya tidak haram. Bila haramnya, dia semayang atas sejadah, pergi litah atas sejadah haram. Bila haramnya, dia letak beg depan, buat perenggang, kita lalu kot dalam, haram juga. Dan bila tak haramnya, ataupun tiang, dia ngadak tiang. Tak ada sejadah, dia ngadak tiang, kita lalu kot dalam tiang, haram juga. Bila tidak haramnya, dia semayang atas sejadah, tapi depan muka itu. Orang dah yang nak lalu, dia duduk situ, maka orang lakon depan dia tidak haram. Kerana dia semayang depan pintu kat orang lalu. Bila yang ada haramnya, kita semayang depan dia, iaitu jauh dengan dia. Dia semayang sini, kita litah ke depan, kita ayuh. Tak ada masalah.